بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kita sebagai seorang muslim, terkhusus sebagai seseorang yang berkomitmen berislam dengan bimbingan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, kita berkewajiban untuk senantiasa syukur nikmah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, tiada henti, terus menerus, tidak mungkin disensus, tidak mungkin dihitung. Maka kewajiban kita senantiasa syukur nikmat. Ikhwan fillah na'azakumullah, kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita sangatlah banyak. Ada nikmat jasadiyah duniawiyah. Ini dirasakan oleh semua makhluk Allah Azza wa Jalla, dengan tanpa terkecuali jin, manusia, hewan, yang muslim, yang kafir, yang saleh, yang taleh, yang sunni, yang hizbi, semuanya mendapatkan nikmat jasadiyah, nikmat duniawiyah dari Allah Azza wa Jalla. Ada pula kenikmatan yang lebih agung daripada itu, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang muslim, hamba-hambanya yang mukmin, yaitu nikmatul Islam. Diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa memeluk agama Islam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. juga nikmatul ilmi, nikmat mendapatkan ilmu, bisa mempelajari ilmu syar'i, bisa mengetahui agama Allah Azza wa Jalla, bimbingan-bimbingannya. Ada nikmatul amal, nikmat bisa mengamalkan ilmu, bisa mengamalkan Islam. Dan puncak dari itu semuanya adalah nikmatus sunnah. Mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, taufik dan hidayah bisa di atas sunnah. Berislam dengan bimbingan sunnah. Beramal sesuai dengan bimbingan sunnah. Beribadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah. Ini merupakan puncak kenikmatan. Dikarenakan puncak hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jal adalah hidayatus sunnah. Allah memberikan taufiknya, hidayahnya kepada seseorang tidak hanya sebagai seorang muslim, tetapi dia berislam di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang sunni. Ikhwan fillah azzakumullah, banyak hal yang bisa kita sebutkan untuk menggambarkan betapa nikmat sunnah, nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, puncak kenikmatan yang wajib kita syukuri. Yang pertama adalah barakallahu fikum, dikarenakan as-sunnah adalah hakikat hidayah wa taufik. Puncak hidayah wa taufik. Perlu dipahami barakallahu fikum, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Syifaul Alil. Beliau menukilkan kesepakatan para anbiya wal mursalin yang menyatakan bahwasanya nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat taufiq wal hidayah. Musibah yang paling besar, yang paling agung yang Allah timpakan pada seorang hamba adalah musibatul dhalalah wal ghiwayah. Musibah dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ini dengan kesepakatan para ulama, bahkan para anbiya. Beliau juga menjelaskan barakallahu fikum at-taufiq wal hidayah yang berkaitan dengan para mukallafin, yang berkaitan dengan jin dan manusia, yang terkait dengan pahala dan siksa, ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah hidayatul Islam, mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memeluk agama Islam. Baik itu dari lahirnya dia sebagai seorang muslim, terlahirkan di tengah-tengah keluarga muslim, atau dia sebelumnya non-muslim, lalu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah untuk bisa memeluk agama Islam. Ini kenikmatan. Dan besar kenikmatannya. Akan semakin nampak nikmat ini barakallahu fikum ketika kita mengetahui ternyata tidak semua hamba-hamba Allah mendapatkan nikmatul Islam. Terlalu banyak di sana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih pada kekufurannya, masih pada kesyirikannya. Tidak mengenal Islam, atau dia mengenalinya namun membencinya. akan nampak nikmat ini barakallahu fikum. Ketika kita tinggal di sebuah tempat yang minoritas muslim, kebanyakannya non muslim, apalagi di sebuah tempat yang mana syiar Islam enggak nampak. Syiar Islam dikekang. Syiar Islam tidak boleh ditampakkan. Akan sangat terasa sekali betapa nikmat Islam itu sangat besar. Bisa mendengarkan suara azan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang dia rasakan. Bisa berjumpa dengan orang lain yang sesama muslim. Dia merasakan nikmat yang luar biasa. Dia menjumpai sebuah masjid. Yang dengan itu dia bisa mengerjakan ibadah sholat di dalamnya. Dia merasakan nikmat yang sangat besar. Akan nampak lebih besar lagi nikmat ini barakallahu fikum. Ketika kita misalkan mendengarkan, membaca hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Musayyib bin Hazm, bapaknya Sa'id bin Musayyab, ketika mengisahkan, menceritakan tentang Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW yang sedang sakratul maut. Rasul datang untuk mentalkinnya. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Padahal Abu Talib dikenal semasa hidupnya mencintai keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela beliau, membela keluarga beliau, membela dakwahnya beliau. Tapi subhanallah tidak mampu mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Yang dengan itu dia bisa memeluk agama Islam. Yang dengan itu dia akan diperjuangkan nasibnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Seperti yang beliau katakan dalam riwayat tersebut, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kata-kata la ilaha illallah. Satu kalimat. Yang aku akan berhujjah dengannya untuk membelamu. Jom lukia mana nanti. Tidak sanggup. Sementara kita bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi. Saat-saat ini dengan mudah mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Ribuan kali kita mampu insyaAllah. Tidak ada yang berat bagi kita mengucapkannya. Kapanpun kita bisa. Dimanapun kita bisa. Pertanda itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jal. Sosok Abu Talib tidak mampu. Yang mentalkin Rasulullah SAW. Tidak mampu. Sehingga nikmat Islam itu merupakan nikmat yang sangat agung, sangat mulia. Tingkatan yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dari tingkatan hidayah adalah hidayatun ila sunnah. Taufiq, hidayah kepada sunnah. Dan ini merupakan hakikat hidayah. Puncak hidayah. Seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia bisa berislam dengan bimbingan sunnah. Akidahnya di atas sunnah. Dakwahnya dakwatu sunnah. Ibadahnya sesuai dengan sunnah. Muamalahnya, akhlaknya, etikanya dengan bimbingan sunnah. Bahkan kesehariannya dengan bimbingan sunnah. Itu merupakan hakikat sebuah hidayah. Terlalu banyak ikhwan fillah nazakumullah seorang muslim. Dia berislam, dia muslim. Tetapi dia salah jalur. Berislam tetapi tidak dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini terkena yang namanya syubhat. Yang lain lagi terkena yang namanya syahwat. Yang ini punya semangat dalam beragama, semangat dalam berislam. Tapi caranya salah. Jalurnya keliru. Terjatuh ke dalam sekian banyak pemahaman-pemahaman, fikrah-fikrah yang menyimpang dari Islam. Muslim tapi sesat. Dan itu jumlahnya sangat banyak. 72 firqah. Yang lainnya lagi muslim. Tapi gak punya semangat dalam beragama. Gak punya semangat dalam berislam. Terjatuh dalam syahwatun nafsi. Dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Na'udzubillah. Yang ini sesat, yang ini fasik. Mereka muslim. Barakallahu fikum. Sementara yang di atas sunnah, muslim yang dengan bimbingan sunnah, muslim yang dengan bimbingan sunnah, sedikit. Itu nampak dari hadis istiraqil ummah, hadis perpecahan umat yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberitakan tentang umat ini. Beliau mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, semua di neraka tempatnya kecuali satu. Yang disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain, beliau mengatakan mana alaihil yaum wa ashabi, yang berada di atas bimbinganku pada hari ini dan bimbingan para sahabat yang di atas sunnah. Antum bisa merasakan betapa besar nikmat sunnah ini. Puncak hidayah, hakikat hidayah. Ada seorang muslim dahulunya di lembah hitam, penuh kemungkaran, penuh dosa kehidupan dia. Insaf katanya, taubat, ternyata dia masuk kepada satu kelompok dari kelompok-kelompok yang menyimpang tadi. Itu bukan namanya meraih hidayah. Tetapi masuk ke dalam lubang yang lebih mengerikan. Sebelumnya syahwat, berpindah kepada syubhat. Sebelumnya fasik, menjadi hizbi. Salah yang mengatakan dia dapat hidayah. Dikarenakan larinya bukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larinya kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Belum meraih hidayah sunnah. Islam iya. Ini menggambarkan ikhwan fillah jazakumullah betapa sunnah ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Puncak hidayah. Dan ini yang wajib diperjuangkan oleh tiap-tiap muslim. Tidak cukup Anda hanya sebagai seorang muslim. Kewajiban masing-masing kita, tambah terkecuali, berislam di atas sunnah. Sesuaikan akidahmu dengan sunnah. Ibadahmu dengan sunnah. Dakwahmu dengan sunnah. Akhlakmu dengan sunnah. Muamalahmu dengan sunnah. Semua kehidupan kamu dengan sunnah. Baru kamu dikatakan meraih puncak kenikmatan. Meraih puncak hidayah. Meraih hakikat hidayah. Dan barang siapa yang masuk di dalamnya, ada di dalamnya, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal. Anda mendapatkan sebuah nikmat yang sangat besar. Ikhwan fillah, azakumullah, dari hadis yang saya bacakan di atas. hadis iftiraqil ummah. Kita bisa menyebutkan poin berikutnya yang menggambarkan betapa besar nikmat sunnah ini. As-sunnah ini sabirun najat. As-sunnatu sabirun najat. Sunnah itu jalan keselamatan. Di dunia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Di yaumul qiyamah nanti selamat dari neraka. Dengan hadis yang saya bacakan tadi. As-sunnah sabirun najah. Yang di atas sunnah selamat dunia akhirat. Di dunia selamat dari ragam bid'ah-bid'ah yang ada. Penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dia mengkiamah diselamat dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga orangnya dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Najiyatun fid dunya minal bid'i. Wa najiyatun fil akhirah minan nar. Di dunia selamat dari ragam kebid'ahan. Di yaumul qiyamah nanti selamat dari api neraka. Ini sangat besar ya kawan. Sehingga ketika ada seseorang yang mendapatkan nikmat sunnah ini. Antum di atas sunnah. Pertahankan. Syukuri, pertahankan. Itu artinya Anda berada di atas jalur keselamatan. Itu artinya Anda diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal. Selamat dari semua penyimpangan yang ada. Istiqamah di atas sunnah. Dikarenakan sunnah jaminan Anda selamat dari neraka di yaumul qiyamah nanti. Dan itu yang diharapkan semua umat Islam. Bahkan semua umat manusia. Selamat dari neraka. Dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu dengan sunnah. Yang ketiga. Gambaran yang ketiga yang menggambarkan betapa besar nikmat sunnah ini. Ialah bahwasanya as-sunnah. Dengan sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam semuanya akan bersatu. Satu kata, satu langkah, satu akidah, satu ibadah, satu dakwah. Satu etika, satu akhlak, satu muamalah. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka semua, melainkan dengan sunnah. Hanya dengan sunnah. Umat Islam tidak mungkin disatukan dengan harta. Tidak mungkin disatukan dengan tahta. Umat Islam tidak mungkin disatukan dengan ekonomi. Umat Islam tidak mungkin disatukan dengan peradaban manapun. Hanya bisa disatukan dengan sunnah. Ketika mereka semua di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Pasti akan bersatu. Pasti semuanya akan sama. Dari mulai perkara akidahnya sampai kesehariannya. Itu kenapa dalam Al-Qur'anul Karim Allah Tabaraka wa Taala memerintahkan kita semua untuk bersatu di atas sunnah tali Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh dengan keduanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Di Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an dalam kondisi kamu bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah. Hablullah itu Al-Qur'an, sunnah. Hablullah itu Islam, tauhid. Diminta untuk berpegang teguh dengannya. Dan yang kedua, perintah untuk bersatu di atasnya. Jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Dengan sunnah, dengan Quran, dengan sunnah, dengan Islam, dengan tauhid, semua umat Islam pasti akan bersatu, tidak akan terpecah belah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bukunya Al-Istiqamah, beliau menjelaskan as-sunnatu maqrunatun bil jamaah, fayuqal ahlus sunnati wal jamaah, kama anal bid'ata maqrunatun bil furqah, fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Beliau mengatakan sunnah Rasul, sunnah itu pasti bergandengan dengan persatuan. Ada sunnah, ada persatuan. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah dikarenakan mereka di atas sunnah Rasul. Wal jamaah dikarenakan mereka bersatu di atas. Sampai dikasih nama ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah jamaah. Sebagaimana bid'ah selalu bergandengan dengan perpecahan. Ada bid'ah, ada perpecahan. Sehingga dikatakan, dikasih gelar ahlul bid'ati wal furqah. Ahli bid'ah dan ahli perpecah. Bid'ah, perpecah. Ada bid'ah, pasti ada perpecah. Ada sunnah, pasti ada persatuan. Dan itu nyata, real. Dalam kehidupan kita sehari-hari, barakallahu fikum. Dan contoh yang paling nyata, yang paling gamblang, yang bisa dilihat langsung oleh kaum muslimin, ialah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah di kota Madinah. Di kota Madinah. Namanya Yathrib dahulunya. Yang pernah membaca sejarah akan tahu, kota Yathrib, kota Madinah kala itu, yang ada perselisihan, yang ada pertikaian, yang ada perpecahan, yang ada barakallahu fikum bahkan pertikaian, pembunuhan, peperangan antar suku, antar kelompok, antar kabilah. Yang ini Aus, yang ini Khazraj. Padahal satu keluarga, satu famili, satu nasab. Itu masyhur dalam sejarah. Di era itu ada yang namanya peradaban Yahudi. Ada peradaban Nasrani. Ada peradaban Romawi. Ada Yunani. Ada Persia. Peradaban dunia kala itu tidak bisa menyatukan Aus dan Khazraj. Justru yang ada blok-blokan. Blok Aus, blok Khazraj. Tidak tahu apakah ada yang non-blok, wallahu a'lam. Tidak ada bisa menyatukan. Dengan datanya Islam yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Islam dengan bimbingan sunnah, karena Rasul menyampaikan, mereka semuanya akhirnya bersatu, akhirnya mereka bersaudara, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, bersaudara, bersatu dengan Islam yang mulia, bersatu dengan bimbingan sunnah. Allah mengingat dalam Al-Qur'anul Karim, jika di Al-Imran Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian, wahai orang-orang Madinah, Yathrib, Wahai suku Aus dan Khazraj, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu bermusuhan, kemudian Allah Azza wa Jalla melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam ini. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah semata, kamu bersaudara. Yang menyatukan hanya sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada perang suku, enggak ada perang kabila, enggak ada perang antar kampung, enggak ada semuanya itu. Ketika mereka semuanya berislam dengan bimbingan sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Nikmat sunnah. Ikhwanul fitina azakumullah. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang lain, poin-poin yang lain. Yang bisa kita sebutkan, yang dengan itu akan tergambar kepada kita. Betapa sunnah ini merupakan nikmat yang sangat agung, yang sangat besar. Yang wajib kita syukuri. Di era pandemi seperti sekarang ini, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkatnya dari kita semuanya, amin. Nikmatus sunnah ini merupakan nikmat besar pelipur lara. Mestinya ya, mestinya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin menyatakan. Ini penting untuk kita resapi, terutama di masa sekarang ini. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, dakhaltu yawman ala ba'di ashabina wa qad hasala lahu wajdun abkahu. Saya suatu hari pernah masuk menemui sebagian teman kita. Dia mengalami sebuah kondisi sempit. Ya, mengalami kondisi sempit yang membuat dia menangis. Antum gambarkan ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah masuk menemui salah seorang teman beliau, sahabat. Sedang menangis. Menangis dikarenakan kondisi sempit yang dia rasakan. Entah itu musibah, apapun yang membuat dia sempit. Dan dia menangis ketika itu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, fasa'altuhu anhu. Maka saya pun bertanya kepada dia tentang sebabnya. Kenapa kamu kok menangis? Momennya momen sedang ada kesusahan. Momennya momen memang sedang ada himpitan. Sedang galau. Sedang risau. Sempit keadaan dirinya. Menangis lagi. Ditanya. Saya tanyakan kepada dia tentang masalah itu. Faqala. Kemudian dia menjawab. Jawaban ini yang penting untuk kita camkan baik-baik. Karena dengan jawaban inilah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah mendapatkan satu faedah besar dalam kehidupan ini. Faqala, berkata orang tadi yang sedang menangis dalam kondisi dia sedang kesusahan, kesulitan. Dia mengatakan, zakartu ma mannallahu bihi alayya minas sunnati wa ma'rifatiha wa takhallusi min syubahil qawmi wa qawa'idihimul batilah wa muwafaqatil aqlis sarih wal fitratis salimah lima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fasarrani zalik hatta abgani. Dia mengatakan, saya ingat, aku sudah mengingat-ingat apa yang telah Allah anugerahkan kepada aku berupa sunnah, mengenal sunnah. Aku selamat dari syubhat-syubhatnya mereka kaum ini, syubhatnya ahli bid'ah ini, selamat dari kaidah-kaidah mereka yang batil. Aku dikasih anugerah, aku masih sesuai dengan akalku yang sehat, akalku yang jelas, masih bisa sesuai dengan fitrahku yang selamat, akalku, fitrahku sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Ini yang membuat aku bahagia sehingga aku menangis. Subhanallah. Orang yang menyaksikan kondisi fulan tadi menyangka menangisnya karena musibah. Menangisnya dikarenakan kondisi terhimpit. Dan memang betul sedang terhimpit. Sedang ada musibah. Ternyata subhanallah yang membuat dia nangis bukan itu. Yang membuat dia menangis tangisan bahagia. Tangisan sukacita. Dikarenakan dia merasakan nikmat Allah yang begitu besar. Anugerah Allah yang begitu besar. Anugerah sunnah. Nikmat sunnah. Bisa mengenali sunnah. Bisa memahami sunnah. Selamat dari syubhatnya ahli bid'ah. Selamat dari kaidah batilnya ahli bid'ah. Akalnya masih sehat. Fitrahnya masih selamat. Dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Lupa dia dengan musibah yang mendera dia. Lupa dia dengan kondisi terhimpit yang menimpa dia. Lupa dia. Dia menangis bahagia dikarenakan aku masih ahlu sunnah. Aku masih ahlu sunnah. Aku selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Aku selamat dari syubhat yang ada. Ini perkara yang sangat luar biasa ya khana fitina azab. Betapa banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, kondisinya gak kayak dahulu terkait dengan urusan duniawiah mereka. Yang terdampak ekonominya banyak. Yang mendapatkan musibah banyak. Yang kondisinya terhimpit banyak. Ya benda? Apa bahagia semua sekarang ini? Alhamdulillah. Masih banyak. Tidak hanya kaum muslimin. Dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Banyak ikhwah kita yang terdampak ekonominya, kondisi keuangannya. Banyak yang mendapatkan musibah, entah sakit, atau yang lain-lainnya. Dalam situasi yang masih pandemi seperti sekarang ini. Ingatlah. Musibah yang menimpa kamu itu kecil. Kondisi yang menghimpit kehidupan kamu itu kecil. Tidak dianggap oleh kaum salaf. Mereka masih bisa berdiri tegar. Mereka masih bisa kokoh. Mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa berbahagia. Bahkan menangis bahagia. Manakala mereka masih di atas sunnah. Manakala mereka masih bisa mengenali sunnah. Bisa mengkaji sunnah. Bisa mengamalkan sunnah. Akalnya sesuai dengan sunnah. Fitrahnya sesuai dengan sunnah. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang. Ini nikmat Allah yang begitu besar, yang begitu agung, yang wajib anda syukuri. Lebih besar, lebih agung dari dunia dan seisinya. Apa gunanya kamu mendapatkan harta yang begitu banyak, tapi kamu bergeser akidahnya, bergeser manhajnya. Apa gunanya kamu mendapatkan tahta yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, pujian, sanjungan, dan yang lain-lainnya? Tapi kamu keluar dari garis sunnah. Untuk apa kondisi kamu lapang dunianya, tapi kondisi kamu tidak di atas sunnah? Ingat yang saya bawakan sebelumnya, pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Shifaul Alil, menukil kesepakatan para anbiya wal mursalin, musibah terbesar yang menimpa seorang hamba ialah musibatul dalalah, musibatul ghiwayah, musibah dalam bentuk kesesatan, dalam bentuk penyimpangan. Jadi orang sesat, jadi orang yang menyimpang, tidak di atas sunnah. Musibah apapun yang menimpa seorang hamba kecil dibandingkan dengan musibah penyimpangan ini. Dikarenakan barakallahu fikum, dampaknya mengerikan. Di dunia ini dia tersesat jalur. Di dunia ini tidak selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahkan dia ada dalam penyimpangan-penyimpangan tadi. Diancam dengan nerakanya Allah di malam kiamat nanti. Ini yang paling besar. Ini musibah yang paling besar. Ini kisah kembali pada yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini kisah yang beliau dapatkan dari temannya beliau. Itu beliau tuangkan dalam buku beliau yang besar tadi. Beliau tuliskan dalam buku beliau Madaratus Salikin untuk diambil ibrohnya oleh kita semua. Sadarilah. Sunnah yang antum pegangi selama ini, sunnah yang antum perjuangkan selama ini, yang antum kaji, yang antum pelajari, yang antum amalkan, antum berjuang untuk bisa mengikutinya, untuk itiba'us sunnah. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat-sangat agung, yang semestinya bisa menjadi pelipur lara ketika dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi susah. Tidak masalah diuji dalam harta, saya akan bisa bangkit insyaallah. Yang penting saya di atas sunnah. Tidak masalah diuji dengan berbagai macam penyakit, saya akan sabar ikhtiar secara medis yang mubah. Yang penting aku di atas sunnah. Tidak masalah terdampak dengan berbagai macam ekonomi yang ada, saya akan berusaha untuk berikhtiar. Yang penting aku di atas sunnah. Jangan sampai engkau lepaskan sunnah ini. Jangan sampai engkau lepaskan sunnah ini. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, jangan pernah kamu lepaskan. Barakallahu fikum. Fanabitina azakumullah. Yang terpenting setelah itu adalah bukan semata-mata kita tahu wawasan sunnah itu nikmat yang besar yang wajib kamu syukuri. Gak semata-mata itu. Itu tadi hanya menggambarkan kepada kita semua supaya kita itu jangan terlalu mengecilkan, jangan terlalu santai gitu. Yang antum itu sudah memegangi perkara besar. Islam ada pada antum, sunnah ada pada antum. Ini besar ini, perjuangkan. Tapi ingat, ada konsekuensinya di situ. Syukur nikmat itu enggak semata-mata mengatakan alhamdulillah. Itu jelas. Kamu mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Iya. Alhamdulillah kita di atas Islam. Alhamdulillah kita di atas sunnah. Alhamdulillah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah kita di atas sunnah. Alhamdulillah. Terus ucapkan itu. Tapi ingat, enggak hanya semata-mata itu. Ada konsekuensi besar di balik itu. Dan ini yang akan menjadi pembuktian orang yang syukur nikmat sunnah atau tidak. Dan ini yang menjadi pembuktian nikmat ini akan selalu ada pada kita atau kelepas. Saya bawakan di antaranya. Tidak mungkin semuanya. Sudah mau jam 3 ini. Sampai jam berapa, Pak? Jam 3 ya? Sampai jam berapa talimnya? Waduh, dipolkan berarti. Nanti bisa jam 3 tau ini. Hei, insya Allah. Konsekuensi yang pertama. Iyalah. Ta'allumuha. Mempelajari sunnah ini. Mengilmui sunnah ini. Mengenali sunnah ini. Tidak cukup dengan semata-mata. Saya harus sunnah, alhamdulillah. Saya masih di atas sunnah, alhamdulillah. Tidak cukup. Buktikan. Dengan kita semua punya semangat yang tinggi untuk mempelajarinya. Mengkajinya, mengilmuinya. Kita kaji Al-Quranul Karim. Kita mengkaji hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari kalamnya para ulama dalam semua bidang ilmu agama yang ada ini. Semangat. Kalau memang Anda mensyukuri nikmat sunnah, belajar, taklim. Bagaimanapun kondisi menimpa antum, ekonomi lemah, ekonomi sedang, ekonomi tinggi, belajar. Tidak ada sangkut pautnya dengan ekonomi, enggak ada sangkut pautnya dengan tahta, enggak ada sangkut pautnya dengan apapun. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, harus tetap belajar sunnah. Ayat wa hadis. Keterangan para ulama yang menjelaskan tentang ilmu. Kewajiban menimba ilmu. Itu yang paling utama adalah as-sunnah. Mengkaji bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belajar. Jadi merupakan kunci utama. Nikmat ini akan Allah senantiasa berikan kepada kita semua. Dengan kita mengilmuinya. Semangat mengkajinya. Kalau bisa offline, offline. Tidak bisa offline, online. Jadi sama. Kan gitu ya. Tidak bisa offline, ya online. Sedikit pun jangan pernah beralasan dengan kondisi pandemi. Lalu Anda tidak pernah lagi mengaji. Itu bukan alasan. Belajar sunnah itu caranya banyak. Tidak hanya dengan menghadiri majelis taklim offline. Anda membaca. Anda bertanya. Anda mendengarkan ceramah-ceramah agama al-sunnah. Belajar. Jangan pernah beralasan ekonomi lemah. Untuk kemudian tidak pernah belajar sunnah. Camkan baik-baik. Dengan kita mengkaji, mempelajari bimbingan sunnah. Hidup akan berkah. InsyaAllah ya. Apalagi beralasan kesibukan mengurusi dunia. Tidak mau belajar sunnah. Hati-hati. Itu tempat yang licin. Terlalu banyak orang tergelincir di situ. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan yang terjadi, tetap harus belajar sunnah. Belajar ilmu. dengan berbagai macam cara. Media banyak, cara banyak. Yang kedua, al-amalu biha, mengamalkan sunnah Rasul SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini intinya. Ini intinya. Terapkan pada akidahmu, supaya i'tiqadmu, keyakinan kamu, akidah kamu sesuai dengan bimbingan sunnah. Terapkan pada ibadahmu, terapkan pada dakwahmu, pada ukhuwahmu, pada muamalahmu, pada akhlakmu, dalam keseharian kamu, sehingga nampak pada diri kamu mazharus sunnah, tampilan zahir sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan dalam beribadah, kelihatan salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, semuanya nampak pada dia. Sunnah itu nampak pada diri. Dia mengamalkannya. Dan ini kunci kedua untuk orang itu bisa senantiasa mendapatkan, meraih nikmatus sunnah. Semua ayat, semua hadis, keterangan ulama yang membahas iman amal soleh, iman amal soleh. Ya ini yang dimaksud. Mengamalkan sunnah dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan. Untuk yang satu ini, barakallahu fikum, perjuangannya lebih berat lagi. Kalau mengilmui, mungkin banyak orang nggak paham. Antum di rumah belajar sunnah, nggak ada yang tahu. Tapi giliran Anda mengamalkan sunnah dan amal-amal tersebut berkaitan langsung atau nampak zahir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, bersiap-siaplah di depan Anda. Pasti ada pro dan kontra. Dan yakini, yang kontra lebih banyak. Berarti Anda harus kuat. Harus memiliki kesiapan mental. Mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal sunnah. Mengamalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang hobi dengan sunnah. Tapi amalkan. Pahalanya sangat besar ketika mengamalkan bimbingan sunnah dalam situasi dan kondisi penuh perjuangan. Itu yang disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama di kalangan banyak jalur-jalurnya. Ketika Rasulullah SAW memberitakan, di akhir zaman nanti ada yang namanya yaumus sabr. Hari-hari penuh kesabaran. Hari-hari di mana kita dituntut untuk lebih sabar. Dia mengatakan al-amilu fiha bisunnah kalqabidu al-jamal. Seseorang yang mengamalkan sunnah di hari-hari itu seperti seseorang yang menggambar api. Ini bara api, kamu genggam. Sakit. Tidak banyak orang yang bisa meneruskannya. Pegang sedikit panas, dilepas sama dia. Maknanya dia melepaskan sunnah. Sehingga penuh perjuangan. Harus kamu genggam. Harus kamu genggam. Dan itu menyakitkan. Sangat menyakitkan. Terus kamu genggam. Yang bertahan di atas sunnah, tabah mengamalkan sunnah, penuh perjuangan, dia mendapatkan pahala besar. Belum beritakan al-amilu fihinna lahu mithlu ajrina khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Seseorang yang mengamalkan sunnah di hari itu, dia mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalangan kalian yang mengamalkan dengan amalnya. Ditanya, dari kami atau dari mereka laki-laki itu ya Rasulullah? Bal minkum. Dari kalian. Bayangkan. Pahalanya sangat besar. Mengamalkan sunnah di dalam era atau masa-masa yang penuh perjuangan. Seperti mendapatkan pahala seperti amalnya 50 orang sahabat. Mendapatkan pahala seperti amalnya 50 orang sahabat. Padahal kita semuanya tahu barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun yang mampu dan bisa menandingi amalnya para sahabat. Para sahabat berinfak satu mud sepenuh dua telapak tangan. Infaknya sahabat. Tidak bisa kamu tandingi. Walaupun engkau menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak setengah mud sepenuh satu telapak tangan. Dari kecil lagi. Tidak bisa kamu tandingi. Walaupun engkau menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas. Lah ini antum mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Satu aja tidak bisa kamu tandingi. Ini 50. Itu menggambarkan betapa besar pahala yang diraih ketika itu. Besarnya pahala tentu sebanding dengan besarnya perjuangan. Ini saya sampaikan supaya jangan pernah sekali-kali merasa menganggap enteng mengamalkan sunnah itu. Ketika antum beramal dengan sunnah, mudah mengamalkannya, ringan mengamalkannya, tidak banyak gangguan dalam mengamalkannya, bersyukurlah kepada Allah. Anda meraih pahala besar dengan tanpa banyak godaan dan rintangan. Ini yang kedua. Pelajari sunnah. Amalkan sunnah. Sunnah bukan semata-mata wawasan, tapi dipraktekkan. Harus nampak pada akidahmu. Nampak pada dakwahmu, ibadahmu, akhlakmu, muamalah, semuanya. Nampak padanya mazahir sunnah. Tampilan zahir sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang ketiga ialah barakallahu fikum. Ini lebih berat lagi perjuangannya. Yaitu tahkimus sunnah. Berhukum dengan sunnah. Kamu menjadikan sunnah Rasul itu sebagai hakim. Yang memutuskan semua perkara kamu. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan persyaratan iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya. An-Nisa ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa 65. Allah menegaskan, sungguh demi Rabbmu, sumpah, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan pertikaian di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di hati-hati mereka dari apa yang kamu putuskan. Dan mereka pasrah sepenuhnya dengan keputusan. Menjadikan Rasul sebagai hakim di masa hidupnya. Perkara apapun yang terjadi pada umat ini, Rasul yang memutuskannya. Adapun sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam yang memutuskan semua perkara, sunnah beliau, bimbingan beliau, ajaran beliau. Apapun itu. Ini konsekuensi syukur nikmatus sunnah berikut. Dan ini lebih berat lagi. Sebab ketika sunnah Rasulullah SAW yang termaktub dalam Al-Quran, Al-Hadis, keterangan para ulama menyatakan A, kamu tidak boleh menyanggahnya. Kamu tidak boleh menyelisihinya. Kamu tidak boleh merasa keberatan dengannya. Wajib kamu terima, pasrah sepenuhnya dengannya. Itu kalau berkaitan dengan orang lain, ringan. Tapi giliran berkaitan dengan kamu, hakmu, berat. Antum bayangkan, antum lagi ada sedikit kles, gesekan dengan seseorang. Wah, sampai berapi-api, sampai berasap-asap. Saking kuatnya gesekan. Kamu sudah merasa yakin, mana yang benar. Sudah, tahkim. Datang kepada ahlul ilmi, kepada yang punya ilmu. Tolong diputuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Dijabarkan dengan adil, dengan insaf, dengan adillah, bukan dengan perasaan. Dicek semua kasus yang ada, apa yang terjadi, ternyata kamu yang salah. Kamu yang salah. Maaf, Bapak yang salah. Anda melanggar bimbingan sunnah Rasulullah. Demikian, demikian, demikian, demikian. Dalam kondisi seperti itu, Anda mengatakan, sami'na wa ata'na. Tunduk, pasrah. Luar biasa. Anda telah berhasil melalui ujian ini. Andalah orang yang layak dikatakan bersyukur dengan nikmat sunnah. Andalah seorang sunni. Tak gampang itu Pak. Ngomongnya gampang. Prakteknya setengah mati. Jangankan di zaman kita orang. Di zaman dahulu kala saja. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Tidak semuanya bisa seperti itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Musaqah ada peristiwa tadi, peristiwa ada sahabat Zubair bin Al-Awam kles dengan tetangganya terkait dengan masalah pengairan air, airnya dari atas mengalir gitu. Ribut. Ini air saya, bagian saya, jatah saya, mau ribut. Rasulullah SAW memberikan keputusan. Beliau dikasih tahu, ada kasus demikian, peristiwa A, Rasul sebagai Rasul, berhak memutuskan dengan wahyu ilahi. Sekaligus sebagai seorang pemerintah. Diputuskan demikian, demikian, demikian, demikian. Mestinya kan, ya, samina wa ta'na. Gitu kan ya. Gampang ngomongnya. Prakteknya susah. Subhanallah itu orang tadi langsung naik pitam. Di hadapan Rasulullah. Oh gitu ya. Ya pantaslah Anda mengatakan demikian. No. Zubair ini masih famili Anda. Sakit Rasulullah. Ini kalau ngomong demikian Ustaz Denpasar, ya biasalah. Siapa sih Ustaz Denpasar itu kan gitu ya. Ini Rasul ini. Langsung dihadapannya Rasulullah SAW. Dikasih keputusan. Dikasih hukum. Dihakimi dengan wahyu. Ditolak sama dia. Iya, itu masih famili Anda. Anda menguntungkan dia. Kamang Ewan. Tapi perlu disampaikan supaya kita harus berlatih. Bisa yang tahu ilmunya harus berlatih supaya kita bisa seperti ini menjadikan sunnah Rasul sebagai hakim kita. Entah yang sesuai dengan kita ataukah tidak, menguntungkan kita ataukah tidak. Apapun yang diputuskan dalam Islam dalam sunnah terima. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Hanya ada kata-kata sami'na wa ata'na. Tanda keimanan. Tanda andalah seorang sunni. Tanda anda ahlussunnah wal jamaah. Tanda anda betul-betul mensyukuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini langsung dipraktikkan dalam keseharian. Dan berat. Belajar sunnah aja berat. Ya benda. Lewat diem. Apa benda ini? Saya sunnah ini. Enteng saat. Siapa bilang enteng? Susah ya akhi. Ini ada waktunya taklim. Banyak yang online enggak, offline juga enggak. Tapi ngakunya harus sunnah loh ini. Ya benda. Ya enggak harus anu sih. Cuman ya, ya anu lah. Kalau saya kasih jangan begitu ya salam sunnah. Nah kamu belajar sunnah itu ya. Mengamalkannya lebih susah lagi. Apalagi poin yang tadi bertahkim dengan sunnah. Itu lebih berat lagi. Tapi itulah konsekuensi sunnah. Sunnah itu nikmat besar. Tapi ingat ada konsekuensi mensyukuri sunnah. Dan ini yang paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelajari sunnah, amalkan sunnah, dan jadikan sunnah sebagai hakim yang memutuskan semua perkara kita. Barakallahu fikum. Masih punya lagi yang lain. Kalau mau diperpanjang ini tambah susah lagi. Ya berikutnya lebih susah lagi, lebih susah lagi. Baik, cukup tiga saja, nggak usah banyak-banyak. Ilmu, amal, tahkim. Ini insya Allah kalau diterapkan dalam keseharian akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Insya Allah menjadi orang yang betul-betul mengerti nikmat sunnah dan berhasil sebagai pihak yang mensyukuri nikmat sunnah. Barakallahu fikum. Ya, semoga difahami dengan baik dan semoga menjadi pencerahan kita semua, menguatkan hati kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ingat, nikmat terbesar nikmat sunnah. Ya, jangan sampai kamu lepas. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian. Ada waktu 9 menit ya untuk persiapan salat asar. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk sekalian. Dan kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla, semoga Allah Tabaraka Taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita, hidayah Islam, hidayah Sunnah, sehingga kita terus dibimbing oleh Allah Azza Wajalla berislam di atas Sunnah, menjadi ahli Sunnah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.